والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، قال الشارح المؤلف الشيخ محمد محي الدين بن حميد رحمه الله تعالى: علامات الاسم، تنده اسم. قال صاحب المقدمة العجمية: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. اسم diketahui dengannya diketahui dibedakan isim dengan dua temannya, dibedakan dari fi'il dan harf, itu dengan khafdi, khafab, watanwin dan tanwin, dukhulul alif wal lam dan kemasukan alif wal lam, wa huruful khafd dan kemasukan huruf khafab, wa yarul khafad yaitu min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lam. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Wa huruful qasam, dengan huruf qasam termasuk huruf khafad adalah huruf sumpah, yaitu al-waw, wal-ba, wal-ta. Penjelasannya: wa aku lau katakan, kata syarih Allah, lil-ismi alamatun yatamayyizu an akhawai. Isim ini tanda-tanda membedakan dia dari dua saudaranya, dua temannya. Al-fi'li wal-harfi, itu membedakannya dari fi'il dan harf. Karena kalimat Arab, lafal-lafal Arab tidak lepas dari tiga jenis, tiga macam ini: ismun, wa fi'il, wa harfun. Maka untuk membedakan isim dari dua temannya, dua saudaranya, fi'il dan huruf, biwujudi wahidatin minha, dengan adanya satu dari tanda-tanda tersebut. Au qabuli, atau menerima. Ada atau bisa menerima. وقد ذكر رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات. للمؤلف لما تنيا محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بن أجروم أبو عبد الله لم menyebutkan dari tanda-tanda isim empat tanda. Di antara tanda-tanda isim yang sebenarnya mu'alif empat yang sebenarnya di sini, yaitu al-khafdu wa tanwinu wa dukhulul alif wa lam wa dukhulu harfin min hurufin khafdi. Empat tanda-tanda tersebut yaitu: yang pertama khafad, yang kedua tanwin, yang ketiga kemasukan alif dan lam, dan yang keempat kemasukan huruf dari huruf-huruf khafad atau huruf jar. Ini empat tanda yang disebutkan oleh mu'alif untuk membedakan isim dari dua temannya, dua saudaranya, fi'il dan harf. Beliau akan terangkan satu persatu dari empat tanda-tanda ini. Amal khafd, ada pun tanda yang pertama khafad sebagai tanda isim untuk membedakan isim dari dua temannya. Amal khafd fahuwa fil lughah diddul irtifa'. Khafad dalam bahasa bermakna lawan dari tinggi, lawannya tinggi, terendah, khafad. Fi istilah nahwu, dan dalam istilah ulama nahwu, khafad adalah ibaratun 'anil kasrah allati yahdithuha al-'amil aw ma naba 'anha. Ungkapan untuk kasrah, khafad adalah ungkapan kasrah yang dimunculkan oleh 'amil atau pengganti dari kasrah. Khafad adalah kasrah, ungkapan untuk kasrah yang dimunculkan oleh amil. Apakah amilnya huruf jar, amilnya mudhaf, atau yang lain, atau pengganti dari kasrah. Apa pengganti kasrah? Ya. Untuk khafad, ya, apalagi? Fathah, apalagi? Alif, apalagi? Alif, ada alif? Tidak ada. Ya fathah apa lagi? Ya. Fathah apa lagi? Kasrah. Kasrah apa lagi? Sebutun nun. Hatfun nun. Hatfun nun? Tidak ada kasrah. Majrur, mansub dan majzum. Nah, tiga saja tanda fathah, tiga kasrah. Ya dan fathah. Nah, pengganti dari kasrah yaitu ya atau fathah. Wa dhalika mithlu kasratir ra. Yang demikian khafat contohnya adalah kasrah pada huruf ra min bakrin dari lafaz bakrin wa amrin dan amrin. Finahi dalam contoh finahi qaulika dalam contoh ucapanmu marartu bi bakrin, aku melewati Bakar. Wa qaulika dan ucapanmu hadza kitabu amri, ini adalah kitabnya Amr. Marartu bi bakrin hadza kitabu amrin. Kasrah pada lafaz bakrin dan kasrah pada lafaz amrin itu adalah apa? Khafad. Kasrah yang dimunculkan oleh amir. Apa yang menjadikan Bakar majrur? Masukkan huruf jar alba. Apa yang menjadikan Amr majrur? Kasrah. Masukkan mudhaf. Nah. Jadi kasrah pada lafaz bakrin dan amrin adalah khafad. Kasrah yang dimunculkan oleh amir. Amil khafad dan amil jar. Fabakrun wa'am ismani, Bakar dan Amr keduanya adalah isim. Iwujudil kasrah fi akhiri kulli minhuma, karena adanya kasrah pada akhir setiap satu dari keduanya. Masing-masing dari dua lafaz tersebut terdapat kasrah yang dimunculkan oleh amil khafad atau amil jir. Sehingga ini adalah tanda bahwa kedua lafaz tersebut, kedua kalimat tersebut adalah isim, bukan fi'il, bukan juga harf. Di kasrah ini munculkan oleh amil. Adapun kasrah yang tidak dimunculkan oleh amil, maka itu bukan tanda isim. Misalnya anti, lafaz anti misalnya, diakhiri dengan kasrah. Apakah kasrah ini sebagai tanda dia isim? Kasrah ini sebagai tanda dia isim? Bukan. Karena kasrah ini bukan kasrah yang dimunculkan oleh amin. Bukan kasrah yang dimunculkan oleh, walaupun anti adalah isim dengan tanda yang lainnya. Adapun dengan tanda khafat, bukan. Contoh lain misalnya ijri. Ijri diakhiri dengan kasrah. Apakah berarti ijri itu isim karena dengan kasrah? Tidak, karena kasrah pada ijri bukanlah kasrah yang dimunculkan oleh amin. Kasrah apa? Kasrah asli nah, jari. Saya ijri. Ijri juga apa? Ini adalah fi'il amr mabni ala hadil illah. Kasrahnya bukan kasrah yang dimunculkan oleh amil khafad, sehingga itu bukan tanda isim. Jadi yang menjadi tanda isim adalah kasrah yang dimunculkan oleh amil khafad, kasrah atau pengganti dari kasrah. Kasrah ya fathah yang dimunculkan oleh amil khafad atau amil jar. Kemudian tanda yang berikutnya wa amma tanwin, tanda yang kedua. Adapun tanwin bahwa fi lughah, tanda ini dalam bahasa bermakna taswit, bersuara. Tanwin dalam bahasa, secara bahasa bermakna taswit, bersuara. Taqul, kamu katakan lawana ta'ir ay sawwata, burung tersebut bersuara, berkicau. Lawana ta'ir wa fi istilahin nahwu, dan dalam istilah ulama nahwu nun maknanya tanwin adalah, makna tanwin huwa nunun sakinatun tatba'u akhiral ismi lahdan wa tafariqu khattan. Tanwin adalah nun sukun yang ikut, yang masuk di akhir isim. Nun sukun secara apa? Pengucapan lafaz, dan berbeda dalam penulisan. Listighna'i 'anha bi takrari syakla, karena mencukupkan dari penulisan nun dengan mengulang harokatnya. Inda dhabt bil qalam, ketika ditulis dengan pena. Ini makna tanwin. Nunun sakinatun tatba'u akhir al-ismi nahdan wa tafariqu khattan. Lilistighna'i 'anha bi takrari syaklah inda dhabt bil qalam. Nun sukun yang masuk di akhir isim, yang ada di akhir isim secara pengucapan, berbeda dalam penulisan. Dalam penulisannya tidak ada nun sukunnya, karena dicukupkan dengan apa? Mengulang harokatnya. Fathah fathatain, kasrah kasratain, dhammah dhammatain. Dan ketika menulis dengan pena, nunnya tidak ditulis, hanya diulang apa harokatnya. Namun dalam pengucapan suaranya adalah suara nun sukun. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, kitabun, kitaban, kitabin. Jadi suaranya dalam pengucapan adalah suara nun sukun. Oleh karena itu hukumnya sama nun sukun dan tanwin dalam ilmu tajwid. Hukumnya satu, tidak dibedakan. Karena tanwin adalah suara nun sukun. Nah, contohnya Muhammadin wa kitabin wa ihin wa sahin muslimatin wa fatimatin wa hina idin wa sa'ata idin. Apa ini ihin? Apa? Awak nanya? Ihin. Ada terjemahan yang tinggi. Awak diartikan situ. Kalau sahin apa? Diam. Sahin. Sebut diam. Tambah. Apa? Wah. Ihin tambah. Teruskan. Tambah teruskan. Isim-isim fi'il. Ihin sahin. Isim fi'il. Kenapa isim fi'il? Maknanya dia fi'il, tapi lafadnya isim. Biasanya sahin, diam. Fi'il yang mana ya? Perintah untuk diam. Tapi dia isim, menerima tanda isim. Kalau di kitab-kitab yang di atas yang disebutnya isim fi'il. Isim itu termasuk apa, lafadznya bisa dilafadz termasuk apa isim, karena terdapat tanda di tanda isim padanya, di antaranya tandanya apa, kemasukan tanwin. Fahadil kalimat cukup dua asma, kalimat-kalimatnya semuanya adalah isim. Bidalili wujudi tanwini fi akhir kulli kalimatin minha, dengan dalil adanya tanwin pada akhir setiap kalimat tersebut. Pada setiap kalimat tersebut di akhirnya terdapat tanwin, menunjukkan kalimat-kalimat ini adalah isim. Ini tanda yang kedua untuk mengetahui, membedakan isim dari dua temannya, adanya tanwin. Ada atau bisa menerima tanwin. Ini ada atau bisa menerima. Misalnya Kitabu Muhammadin. Kitab ini juga isim. Tandanya apa? Dia menerima tanwin, bisa menerima. Walaupun dalam ucapan ketika itu tidak ada tanwin. Kitabu Muhammadin. Kalau Muhammad kan jelas ya ada tanwinnya. Isim. Kitab apakah dia isim? Isim. Tandanya apa? Tandanya bisa menerima tanwin. Bisa menerima alif lam misalnya al-kitabu. Kemudian al-alamatu tsalitsah, tanda yang ketiga, min alamatil isim, di antara tanda-tanda isim, dukhulu al, kemasukan al di awal kalimat, di awal kalimat. Sebab menyebutnya dengan al, sebab menyebut dengan apa, alif wal lam. Kemasukan alif wal lam. Kemasukan al hanya kaidah yang banyak dipakai, kaidah umumnya. Huruf kalau tersusun dari dua atau lebih maka dibaca dengan harokatnya. Ya, kalau hurufnya hanya tersusun dari satu huruf dibaca namanya. Misalnya al-ba huruf jar bi, dibaca apa, bi atau al-ba, bacanya apa, al-ba. Huruf jar li, misalnya li Muhammadin, sebut dengan apa, al-lam. Nah, kalau tersusun dari satu huruf. Ya, kalau dua atau lebih bisa langsung dibaca harokatnya. Saya fi bukan alfa wal ya, atau ala langsung ala bukan ain lam wal alif. Ini juga ini ya, dua huruf sesuai kaidah itu apa, langsung baca harokatnya al. Ini sebagian menyebutnya dengan apa, alif wal lam. Sahal insyaallah. Tanda yang ketiga adalah kemasukan al pada awal kalimat. Nah, contohnya ar-rajulu wal-ghulamu wal-farasu wal-kitabu wal-baitu wal-madrasatu. Apa ar-rajulu? Al-ghulamu al-farasu nam al-kitabu kitab wal-baitu wal-madrasatu. Fahadil kalimatu kulluha asma. Kalimat-kalimat ini semuanya adalah isim. Lidukhulil alif wal lam di awalnya, karena kemasukan alif wal lam di awalnya. Kemasukan al di awalnya, atau alif wal lam di awalnya. Dan kemasukan atau bisa kemasukan. Dan ada alif wal lamnya atau bisa menerima alif wal lam. Tanda yang terakhir yang sebenarnya mu'alif di sini, al-alamat rabi'ah, tanda yang keempat, dukhulu harfin min hurufin khafdi, kemasukan huruf dari huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jir. Huruf khafat dan huruf jir sama maksudnya, maknanya. Hanya khafat biasanya ibarahnya ulama kufiyin, ulama kufah. Dan jir biasanya ibarahnya ulama basrah. Ungkapannya ulama basrah, jir, huruf jir. Maksudnya yang mereka maksudkan sama. Tanda yang keempat adalah kemasukan huruf dari huruf khafat atau huruf jar. Nah, contohnya dhahabtu minal baiti ilal madrasati. Pergi dari rumah ke sekolah. Fa kullu minal baiti wal madrasati ismun. Setiap dari lafaz al baiti dan al madrasah seperti yang disebutkan dalam contoh ini, lafaz al bait dan al madrasah adalah isim. Tandanya apa? Lidukhul li harfil khafdi alaihimma, karena kemasukan huruf khafat pada keduanya. Al-bait kemasukan huruf khafat minal baiti. Al-madrasah juga kemasukan huruf khafat yaitu ilal madrasati. Wa li wujudi al fi awwalihim, dan kemasukan dan adanya al pada awal keduanya. Ini pada contoh di sini, dhahabtu minal baiti ilal madrasati, pada lafaz al-bait dan al-madrasah terdapat dua tanda. Atau tiga tanda bahkan. Tiga tanda untuk membedakan, menentukan dia sebagai isim. Membedakan dia dari dua saudaranya. Tanda yang pertama, kemasukan huruf jir. Tanda yang kedua, kemasukan apa? Al. Tanda yang ketiga, ada khafat di akhirnya. Khafat, kasrah yang dimunculkan oleh amil. Oleh amil khafat atau amil jir. Ya, terkadang pada satu kalimat untuk menentukan, menandakan dia isim, terkadang apa ada lebih dari satu tanda. Namun satu tanda sudah cukup untuk memastikan dia itu sebagai isim. Terkadang ada lebih dari satu tanda. Satu atau lebih itu sudah bisa menentukan bahwasanya kalimat tersebut adalah isim. Wa huruful khafd, adapun huruf-huruf khafat hiya yaitu yang pertama min. Min walha ma'anin, memiliki beberapa makna, di antaranya alif tidak, permulaan. Di antara makna-makna min adalah alif tidak, permulaan. Nah, contohnya safartu minal qahirah, aku safar dari Qahirah. Mulai safarnya dari mana? Start safarnya dari Qahirah, dari Kairo. Menunjukkan alif tidak. Kadang setiap huruf, dari huruf jir atau huruf yang lainnya, kadang memiliki berapa makna, banyak makna. Berbeda-beda makna sesuai dengan konteksnya, siap kalamnya. Bagi yang ingin melihat makna yang lebih banyak, bisa lihat kitab-kitab yang lebih luas, seperti misalnya Mughnil Labib karya Ibn Hisham. Bagus menyebutkan huruf-huruf dan makna-maknanya setiap huruf tersebut. Huruf jar yang berikutnya ila. Wa min ma'ani al-intiha, di antara makna-makna ila al-intiha, berhentinya, berakhirnya. Nah, contohnya safartu ila al-Iskandariyah, aku safar ke Iskandariyah. berakhir safarnya sampai di mana? Sampai ke Iskandariyah. Wa'an dan an di awamin ma'ani al-mujawazah, di antara ma'ani al-mujawazah, melewati. Nah, contohnya ramaitu sam'a lil qausi. Aku melempar anak panah dengan apa? Melewati busurnya, busur panahnya. Wa'ala dan ala wa min ma'aniha al-isti'ala, di antara ma'ani al-isti'ala, di atas. Nah, contohnya sa'atu al-jibal, aku mendaki di atas gunung, naik di atas gunung. Wa fi wa min ma'ani al-dharfiyah, dan fi di antara ma'ani al-dharfiyah, dari dalam, di. Nah, al-ma'u fil kuzi, air dari dalam kuzi, dalam gelas. Warubba dan rubba. Wa min ma'ani taqdir, makna-maknanya taqlir, yang sedikit. Nah, contohnya rubba rajulin karimin qabilan, sedikit laki-laki yang mulia yang berjumpa denganku. Rubba rajulin karimin qabilan. Wal ba dan ba min ma'ani ta'diyah, di antara makna adalah ta'diyah, menjadikan apa? Muta'ad, ta'di. Nah, contohnya marartu bil wadi, melewati wadi, melewati lembah. Wal kaf min ma'ani tashbih, dan kaf di antara makna tashbih, penyerupaan. Nah, contohnya Laila kan badrila, seperti bulan purnama. Wallam min ma'ani al-milk, lam dan di antara ma'ani adalah al-milk, kepemilikan. Nah, contohnya al-maru li Muhammadin, harta itu milik Muhammad. Wal ikhtisas, dan di antara ma'ani lam al-ikhtisas, kekhususan. Nah, contohnya al-bab lidda, pintu ini untuk rumah, khusus untuk rumah. Wal hasir li masjid, dan karpet ini khusus untuk masjid. Walistihqaq, bukan di antara makna juga alistihqaq, berhak. Alhamdulillah, segala pujian yang sempurna hanya berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara huruf-huruf jar dan di antara maknanya. Yang disebutkan mu'alif di sini dari makna huruf jar bukanlah pembatasan, hanya di antara sekian makna-makna huruf tersebut. Kadang setiap huruf memiliki berapa makna, berbeda makna sesuai dengan siap kalamnya, konteks kalamnya. Wa min hurufil khafdi huruful qasam, dan di antara huruf khafat juga adalah huruf sumpah. Huruf-huruf sumpah termasuk bagian dari huruf khafat, termasuk bagian dari huruf jar. Wa hiya thalathatu ahruf, dan huruf sumpah itu ada tiga huruf. Al-awwal yang pertama al-waw. Waw. Wa hiya la tadkhulu illa 'ala al ism al-zahir, dan waw tidak masuk kecuali pada isim zahir. Apa isim zahir? Dalla ala samman. Khusus masuk pada isim zahir, bukan dhamir, dibalikan lawan dari dhamir. Nah, contohnya wallahi. Wanahu dan lainnya waturi wa kitabim mastur. Wanahu dan jenis lainnya watini wa zaitun wa turi sinin. Hanya masuk pada isim-isim zahir. Wow. Dan di sini watur, kitabim mastur, watini wa zaitun. Tur sin, Allah bersumpah dengan sebagian makhluknya. Tur, tin, zaitun, tur sinin. Apakah menunjukkan boleh bersumpah dengan makhluk? Di sini Allah bersumpah dengan beberapa makhluknya. Tur, tin, zaitun. Nah, tidak. Nah, adapun Allah Ta'ala, Allah boleh bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Kita lah hamba ini manusia yang akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Adapun kita sebagai hamba Allah tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama dan nama Allah Ta'ala sebagai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah Ta'ala, maka sungguh telah berbuat syirikan. Wasan yang kedua alba dan rukus alba. Wala takhassu bilafdin duna lafdin, dan tidak khusus hanya pada lafaz tertentu, bukan lafaz yang lainnya, tidak pada lafaz yang lainnya. Bal tadkhulu 'ala ismi Allah, dan masuk pada isim zahir. Semua bisa isim zahir, bisa isim dhamir. Nah, contohnya billahi la jitahdanna wa 'ala dhanna, masuk pada dhamir. Bika la adribanna al-kasul, dan saya bika la adribanna al-kasul, demi kamu akan memukul orang-orang yang malas. Sebagai contoh saja, dalam penggunaan tidak diperbolehkan bersumpah dengan makhluk. Ini sebagai contohnya bika la adribanna al-kasul. Kalau dalam penggunaan, misalnya kafnya dimaksudkan adalah manusia, demi gurunya atau demi temannya, la adribanna al-kasul tidak diperbolehkan. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Ini sebagai contoh. Ini huruf qasam yang kedua, ba, masuk pada, bisa masuk pada kalimat apa saja, isim apa saja, baik isim zahir atau isim dhamir. Wasa, dan yang ketiga atta. Wala tadkhulu illa ala lafdzil jalalah, dan tidak masuk kecuali hanya pada lafdzil jalalah Allah. Hanya pada isim zahir lafdzil jalalah saja. Tidak pada isim-isim zahir yang lainnya. Nah, contohnya wa tallahi la akidanna asnamakum. Dan demi Allah, aku akan buat tipu daya terhadap patung-patung kalian. Nah, ini tiga huruf qasam bersumpah, dan huruf sumpah termasuk bagian dari huruf jar. Ba, pertama waw, ini hanya masuk pada isim zahir. Kedua, ba bisa masuk pada isim zahir dan dhamir. Ketiga, ta hanya masuk pada lafdzul jalalah. Nah, ikhwani fil din, a'azzakumullah. Ini tanda-tanda isim, ini sebenarnya mu'alif membedakan isim dari dua temannya, fi'il dan huruf. Dan yang sebenarnya mu'alif di sini bukanlah pembatasan, bukanlah pembatasan. Tanda-tanda isim hanya empat, akan tapi yang sebenarnya mu'alif adalah di antara tanda-tanda isim. Karena ada tanda-tanda isim yang lainnya yang tidak sebenarnya di sini. Misalnya al-isnad, isnad ilaih. Misalnya dhahabtu, aku pergi. Atta' di sini isim. Empat tanda yang sebenarnya mu'alif tidak bisa masuk padanya semua. Khafat tidak ada, khafat dhahabtu, atta khafat tidak ada, tanwin juga tidak ada, alif walam juga tidak ada, huruf jar juga tidak ada. Apakah tak bukan isim? Isim dengan tanda lain, apa? Alisan ilaih, kita sandarkan fi'il pergi ke domain tersebut. Nah, aku pergi, siapa yang pergi? Taknya tadi itu sebagai fa'il. Dia berarti dia adalah isim. Jenis mu'alif di sini adalah di antara tanda-tanda isim dan bukan pembatasan. Nanti mungkin di kitab yang lebih tinggi akan pelajari tanda-tanda yang lainnya. Ada empat sebenarnya mu'alif di sini. Pertama al-khafdu dan tanwin dan dukhulu al masalif alam. Yang keempat, dukhulu harfin min hurufin khafdi, hurufin jar. Ada yang belum jelas sampai di sini? Selain dari minkel adalah algia. Oh itu? Algia. Di sini contohnya ada habtu nahwa fulanin nahwa. Apa itu? Harakat fatah sebagai apa itu? Habtu nahwa. Kalau yang minkel nahwa Muhammad nahwa Ali. Habtu nahwa. Dorof zaman bukan ya, yang makan juga bukan. Kalau yang nampak mansub bin Nazil Khafid. Mansub bin Nazil Khafid. Membuang huruf jernya ila nahi fulani. Gabtul nahi ila nahi fulani. Ke arahnya sepulani. Mansub dengan membuang huruf jir. Misalnya kalamu lugotan, asalnya apa? Fi lugotin. Dalam bahasa. Ketika huruf jirnya dibuang, dia menjadi mansub. Mansubnya yang apa? Binaz'in khaf, dia membuang huruf jir. Wahan. Naz'a, mencabut, menghilangkan. Naz'a, binaz'in khaf. Jadi bukan maf'ul. Apa itu? Bukan huzin sebagai maf'ul. Apa? Maf'ul. Kalau maful dhaba fi'il lazim. Fi'il lazim wa fi'il muta'addi. Dhahabtu sudah cukup satu. Apa? Dhahabtu sudah cukup. Seperti contoh lain misalnya dakhaltul masjid, aku masuk masjid. Dakhala fi'il lazim. Al masjid ini mansub bi nazil khafid. Mansub dengan membuang huruf jir. Asalnya dakhaltu fil masjid. Nanti akan lewat soal di kitab yang lebih tinggi. Ada PR sini wajibul manzil. Ada PR sebelumnya? Ada. Contoh isim fi'il masing-masing. Nah, kemudian. Ada juga PR yang sini mayyizil asma allati fil fi'lati ma'a dzil alam allati 'arafna biha fil biha ismiyatah. Bedakan isim-isim pada jumlah yang akan datang dengan menyebutkan tanda yang kamu ketahui dia sebagai isim. PR juga itu ya. Jadi kan yang isim-isim. Ini. MPR sebelumnya dikumpul. Ada pena merah dulu Pak. Tinggalan penanya. Tidak ada yang lain.